Semua tangan di atas Indonesia. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Oh, dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh, takkan ku rekuk lagi dan takkan ku minum lagi walau setetes. Minuman keras apapun jenisku, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Oh, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang boleh tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan Danang Banyuwangi dan Judika. Segitu doang.